Yup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pada hari ini kita mengkaji ayat 41 dari surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wa tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah engkau tahu bahwa kepada Allah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat 41 ini menggambarkan tentang pencerminan kekuasaan Allah karena semua makhluk bertasbih kepadanya. Hal ini bertolak belakang dengan dua ayat sebelumnya, ayat 39 dan 40, di mana Allah menggambarkan komunitas yang tidak mendapatkan pancaran nur ilahi. Mereka itu adalah kaum kafir atau orang-orang yang tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan dan sesembahannya, atau menjadikan Allah sebagai tujuan, visi dari kerja dia di dunia ini. Digambarkan di ayat 39, pertama kali mereka bagikan hidup di suasana Fatamorgana, di siang hari yang terang, di suasana yang begitu haus dan tercekik karena sudah lama tidak minum, melihat ada terlihat seperti danau dengan air yang begitu indahnya. Namun sebenarnya itulah Fatamorgana ketika dikejar, bahkan cuaca tambah berada di dalam posisi Celsius yang tinggi dan panas. Tidak ada air. Begitu juga yang kedua, dalam suasana gelap gulita di malam hari, tidak ada penerangan sedikit pun, bahkan lilin pun tak ada. Inilah gambaran manusia hidup yang tidak beriman kepada Allah. La amala bi ghairi aqidah wa la salaha bi ghairi iman. Tidak ada gunanya amal kalau tidak ada akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya amal kebaikan kalau tidak berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kata kebaikan kalau tidak beriman. Iman dan akidahlah membuat segala sesuatu bermanfaat. Yang di kemarin kita kenal dengan istilah haba'an mansura. Semuanya menjadi sia-sia, semuanya tidak ada gunanya karena tidak ada akidah dan iman. Maka di hari ini Allah menggambarkan kepada kita di ayat 41 bagaimana semua makhluk di alam ini bertasbih, berdoa, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita melihat alam taro bahwa Allah semua bertasbih kepada Allah. Man di sini disebut dengan man siapa, padahal ada benda mati, ada makhluk yang bernama hewan, ada makhluk yang bernama tumbuhan yang semuanya levelnya di bawah manusia, yang dalam bahasa Arab selalu disebut dengan ma apa. Di sini mereka berubah status menjadi man. Siapa? Karena ma itu li ghairil akil, ditujukan kepada sesuatu yang tidak berakal. Sementara man ditujukan kepada sesuatu yang berakal. Tetapi Allah mengatakan di sini man. Semua bertasbih yang ada di langit dan di bumi. Siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Tidak saja manusia. Hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, malaikat, planet yang begitu besarnya. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, menggambarkan bahwa mereka lebih cerdas daripada kafir yang tidak mau bertasbih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan cerdas? Karena tidak ada sia-sia bagi orang cerdas dalam perbuatannya. Semua amal baiknya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafir adalah gambar kedunguan. Karena apa? Perbuatan baiknya dinilai nol besar. Bahkan burung pun bertasbih. Sofatin. Berbaris-baris. Bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. dan semua tahu bagaimana dia berdoa dan bertasbih. Gunung bertasbih dan marah kalau misalnya manusia tidak mau bertasbih dan melakukan kemaksiatan dan kezaliman di bumi ini. Lebih jauh cerita tentang tasbih dan alam semesta bertasbih bersama kita ada Ustadz Fadli, kami persilahkan. Sahabat inspiratif rahimakumullah, kali ini kita dihidangkan oleh Allah sebuah samudra tasbih, langit, bumi dan seisinya, alam semesta bertasbih. Subhanallah, semoga ini menjadi sebuah cambukan hati kekufuran kita, singkatnya tabir di hati kita terkait kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang telah dipaparkan oleh Ustaz Dr. Zainal yang sebelumnya, bagaimana man ini adalah bagian dari makhluk-makhluk yang berakal. Di luar pengetahuan yang kita pahami dengan baik, memang ternyata dengan berjalannya penemuan intelektual, penemuan-penemuan teknologi canggih saat ini, maka para ilmuwan-ilmuwan bisa melihat bagaimana hebatnya bekerja hewan-hewan seperti semut yang kecil, laba-laba dalam membuat sangkar atau rumahnya, burung-burung begitu rapi menyusun rumput-rumput yang kering. Lihat bagaimana alam ini bertasbih seperti yang dipaparkan oleh Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Beberapa ulama memaparkan tasbih di sini ada dua konteks, majazi dan kemudian hakiki bertasbih, sama saat kita seperti beribadah yang diwajibkan kepada kita. Majazi adalah bagaimana kemudian kepatuhan alam raya dan seisinya terhadap hukum-hukum Allah, sehingga alam menjadi sempurna dan serasi dalam sistem kerjanya, sehingga semua berjalan dengan baik dan stabil alam raya ini. Dari langit, bumi, hewan-hewan yang ada di dalamnya, tumbuh-tumbuhan di hutan sana, tidak ada yang punya, tetapi tumbuh dengan baik, besar, dan menjadi sumber daya alam yang baik untuk manusia. Bagaimana kemudian minyak bumi berproses dengan sendirinya? Bagaimana kemudian emas? Bagaimana kemudian perak? Ini adalah proses majazi, kepatuhan Allah. Maka Syarawi mengatakan dalam tafsirnya, alam ini begitu indah bertasbih secara majazi yang dikatakan oleh Quraisy Shihab. Mereka terus-menerus karena kalimatnya adalah alam taro annallaha yusabbihu lahu. Yusabbih ini adalah fi'lul mudhari yang mengatakan adanya tasbih bertasbih saat ini dan selamanya sampai kapanpun, sehingga rotasi perjalanan kehidupan berjalan dengan baik di dunia ini disebabkan alam raya dan seisinya bertasbih. Sementara perintah buat manusia, kalau kita sering mendengar ketika salat sabbihis marabbik, itu perintah untuk bertasbih. Karena memang manusia yang labil dalam proses bertasbih kepada Allah. Makhluk lainnya itu lebih identik kepada kepatuhan yang utuh, sehingga dia berjalan sesuai dengan rule of Allah, aturan Allah dan hukum Allah, sehingga semuanya stabil. Asyamsu wal qamari bihusban, demikian dalam surah Ar-Rahman. Matahari saja, kemudian bulan, berjalan pada alurnya, sehingga alam ini berjalan dengan baik. Sementara manusia adalah bagian dari yang merusak proses alamiah alam ini. Jadi alam raya tidak ada cacat karena bertasbih kepada Allah secara teratur dan baik. Tetapi manusialah yang merusak alam raya ini karena tasbihnya cacat, karena tasbihnya tidak teratur, karena tasbihnya tidak sistematis. Demikian yang mungkin kita bisa lihat di sini menjadi gambaran kita. Dua ayat sebelum yang dikatakan oleh Ustadz Dr. Zainal Arifin tadi, demikian orang-orang kafir dan itu bagian dari manusia. Ternyata alam yang besar ini, yang luar biasa ini, bertasbih sesuai dengan caranya dan sholat sesuai dengan caranya, demikian kiranya juga burung itu menjadi contoh yang nyata buat kita. Maka dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengatakan ikhtiar mencari petunjuk. Mari kita jadikan ini iktibar bahwa perasaan hati batin yang halus yang dapat menerjemahkan lebih baik untuk melihat alam raya ini bertasbih. Mata, telinga terkadang tertutup bila batin hati itu gelap. Mari kita contoh bagaimana kehebatan seorang Beethoven, Einstein, dengan kemampuan-kemampuan intelektualnya, tapi seorang Einstein sekalipun mengakui keberadaan Tuhan. Bagaimana kemudian Michael Hart mengakui bagaimana eksistensi Rasulullah walaupun dia bukan beragama Islam. Ini sebenarnya adalah bagian-bagian dari mata batin melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita bersama. Ya, terima kasih Fadli. Menarik di sini kulun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Di dalam buku Aisyarut Tafasir disebutkan kulun semua, bahkan orang kafir pun walaupun tidak bertasbih lisannya, tetapi tangannya, kakinya, jantungnya, matanya, telinganya, semua anggota tubuh kaum kafir itu bertasbih. Sungguh hal yang luar biasa, sehingga merekalah yang nantinya anggota tubuh kafir inilah yang akhirnya menjadi saksi atas pengingkaran kaum kafir itu sendiri. Sungguh luar biasa, hanya lisan. Inilah gambaran ikhtiar manusialah yang membuatkan dia berada di surga atau di neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.